Jadi saya janji dengan mahasiswa, nanti kita ketemu di UIN Suska Panam kilometer 15 jam 7.30. Iyalah. Perkiraan saya akan sampai ke UIN itu 5 menit lagi. Lalu dia nelpon saya, "Ustaz udah di mana?" "Saya udah di UIN," saya bilang. "Tapi saya masih mau menuju pintu gerbangnya." "Rupanya dia udah di sana." "Saya udah di sini, Ustaz. Ustaz kok enggak ada?" katanya. "Saya hanya lupa mengatakan saya menuju UIN." Jadi sebenarnya kalau mau dibuat panjang, Bang Rio Kepri menuju syariah. Nah, jadi memang ini menuju syariah, berproses menuju syariah. Awalnya riba total, ini syariah total, ini hitam total, ini putih total. Kita menuju ke sana. Dan jalan menuju ke sana itu banyak sekali yang membunuhnya. Salah satu yang membunuhnya, inilah tidak syar'inya bank syariah. Dia sedang membunuh bank syariah tanpa memberikan solusi. Saya sudah banyak ketemu orang yang ingin membunuh bank syariah. Salah satu, tidak syar'inya bank syariah. Dua, dia umpamakan gini, ini babi. Bank konvensional ini babi. Lalu kakinya satu dipatah, ditabrak truk. Lalu dimasukkan kaki kambing. Ada dokter hewan yang canggih, dijahitkannya kaki kambing. Hidup babi tadi. Terus ditanya, halal tak kaki kambing yang nempel ke babi tadi? Haram. Begitu juga bank syariah yang nempel ke bank Riau Kepri konvensional. Itu kan gila aja. Itu cerdas luar biasa, tapi kecerdasan dari setan. Itu ada dalam Quran. Wa auhayna ila awliyaihim. Wa auhayna, kami kata setan mengirimkan pesan-pesan, signal-signal kepada aulia, penolong-penolong. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menjadi membagi dua, ada aulia ur-Rahman, ada aulia ur-Syaitan. Jadi kalau ada orang, itu wali apa? Wali setan. Otaknya cerdas karena dapat inspirasi dari setan. Cara membunuh kedua, ketiga, itu saya tengok langsung, dengar langsung. Apa kata dia? Bank syariah itu sama aja sama bank konvensional. Bedanya apa? Pegawainya pakai jilbab, masuknya pakai assalamualaikum. Ungkapan Anda itu sudah ada dalam Al-Baqarah 275. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu sama orang mengatakan bank syariah sama bank konvensional sama saja, podo, sami mawan, same-same, no different. Itu ungkapan dia ada dalam Al-Baqarah 275. Apa dia? Innamal bay'u mislur riba, jual beli itu sama saja dengan riba. Beli aqua berapa? 4.500. Jual berapa? 5.000. Berapa untungnya? 500. Saya pinjam duit kamu 4.500. Nanti saya bayar 5.000. Berapa bunganya? Sama kan? Itulah orang kafir tuh. Sama aja kata dia. Maka dibantah Allah. Innamal bay'u mislur riba. Kalian katakan jual beli sama dengan riba. Dibantah Allah. Wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika uang dengan uang, maka dia terus naik ke atas tanpa ada akhlak adab di sana. Orang kaya punya uang 1 miliar, letakkannya di bank konvensional, dia hanya nonton TV di rumah, karena tiap bulan akan terus ada duit. Tapi ketika dia pakai mudharabah, duit dia ada 1 miliar, panggilnya 10 anak muda. Anak muda, kamu punya bakat apa? Ternak lele, Pak. Ini 100 juta, kamu ternak lele. Kamu bakat apa? Saya ternak puyuh, Pak. 100 juta, ternak puyuh. Kamu bakat apa? Ayam mutan, Pak. 100 juta, ayam mutan. Kamu bakat apa? Bakat saya untuk buka travel umroh, Pak. Ini 500 juta, travel umroh. Di mana bedanya? Mana bedanya antara orang kaya yang meletak uangnya 100 juta tanpa ada usaha tiap bulan dengan orang yang menginvest, yang meletakkan uangnya ke anak muda untuk ternak lele, maka setiap malam dia akan bangun solat tahajud. Ya Allah, janganlah sampai lele anak itu hanyut. Kenapa? Karena kalau lelenya hanyut, duit dia tak balik. Sedangkan yang ini, dan mereka saling doa mendoakan. Dan ketika datang pakar lele dari Jakarta, dia akan undang. Kamu pakar lele ya? Sini. tolong buat. Dibuatnya apa? Pelatihan lele. Tapi yang tadi dia tak peduli. Asiklah dia di depan TV menonton. Kenapa? Dia tidak berpikir produktif. Pokoknya tak ada ruginya. Duit akan turun terus. Di situlah letak akhlak ekonomi Islam itu. Ada nilai moralnya di dalam. Bahwa dia belum sempurna menuju ekonomi syariah. Kenapa lambatnya minta ampun? Sedangkan untuk mengatakan Ahok itu kafir aja payahnya minta ampun. Jelas-jelas tak bersunat, tak mandi wajib. Diejeknya Quran kita, diejeknya ulama kita, mengatakan kafir. Semalam saya dapat SMS berkelahi dengan adik kandungnya. Ustaz, tolong nasihati saya, hati saya panas berkelahi sama adik kandung. Kenapa? Saya katakan Ahok itu kafir. Kata adik saya ISIS. Tergila. Jadi pertanyaan Bapak, kenapa lamban luar biasa? Memang begitulah umat ini, susahnya minta ampun. Bayangkan 3% sampai 5%, berarti 95% itu konvensional. Padahal jamaah haji terbesar kita. Idul Fitri yang paling banyak, Idul Adha, sapi paling banyak dipotong di mana? Tempat kita. Artinya apa? Betul kata Muhammad Nasir, Islam politik habisi, Islam ekonomi awasi, Islam ritual silakan. Inilah yang memberikan motivasi. Sampai kapan kita berhenti menjelaskan ini? Sampai malaikat maut datang. Kalau kita mati, Allah tak akan tanya berapa hai Abdul Somad, hai Ustaz Noki, hai Pak Haji Kasim, hai Bapak Kemenak, hai Pak Ketua Dewan Masjid, berapa waktu kau mati, berapa yang berhasil orang kafir. Allah tak tanya itu. Yang Allah tanya adalah apa yang pernah kau buat. Malam ini kita mati, kita malam ini alhamdulillah kita sudah berbuat, paling tidak kumpul. Nah, ini tentang masalah. Nah, kemudian kalau kita tidak mengerti, kita akan memusuhi. Al-insan a'da'u majahilu. Orang akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Saya jahil, tak paham, akan memusuhi apa yang saya tak tahu. Kamu punya mobil baru, pinjam duit di mana? Di bank syariah. Loh, mereka pinjamkan duit juga? Iya, padahal sebenarnya akadnya tak begitu. Dia pergi ke bank syariah. Bank syariah, saya pinjam duit. Kata bank syariah, Pak, kami tidak melayani peminjaman uang. Karena prinsipnya uang dengan uang, riba. Bapak untuk apa uang ini? Untuk ini. Oh kalau begitu permodalan itu namanya. Itu permodalan. Kami meminjamkan modal untuk Bapak. Maka diberilah bank syariah membeli barang itu. Macam-macam bentuknya. Kalau di Arab, itu tadi yang dikatakan Ustaz Noki, mereka punya rumah untuk membeli barang untuk apa? Barang itu yang dia jual dengan cara cicil. Makanya tadi ada dua slide yang saya lewati. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya mau punya mobil, duit tak cukup. Ustaz Noki dia lihat mobil Toyota. Yang tak setuju dengan Toyota sabar aja dulu, anggaplah Toyota, ya kan. Lalu kemudian Ustaz Al-Mukarram Al-Moderator adalah bank syariah. Kalau dalam konvensional, saya pinjam uang ke bank, uang itu saya belikan ke mobil cash. Mobilnya saya beli cash. Mobil itu cash, tapi saya mesti membayar tiap bulan kepada bank. Uangnya. Uang transaksi saya saat itu uang dengan uang. Saya pinjam uang, bayar uang. Sedangkan pada bank syariah tak begitu. Praktik pertama, kalau di Arab, mobil itu dibeli oleh bank. Kamu mau beli apa? Mobil ini. Dibelinya mobil itu. Setelah mobil itu berpindah ke bank, lalu transaksi saya dengan bank adalah uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba. Itu dua slide tadi, bisa di copy. Uang. Zaman Nabi, sahabat itu membeli budak. Membeli budak. Bukan budak kecil, budak hamba sahaya. Dia beli, tidak cash. Diganti dengan gandum. Nah, mesti dipahami dengan baik bahwa jadi seluk beluk tidak mau ribet, dia tak mau ribet, dia tanda tangan, Pak tanda tangannya, ya akad ya, iya ini ya, iya begitu dia keluar, gimana? Oh, sama juga, ada juga bunga. Dia tak paham akad. Kenapa dia tidak paham? Karena sulit, jelimet, ribet, susah, payah. Kenapa susah, payah, ribet, jelimet? karena pendidikan agama memang sudah lama dihapuskan dari kepalanya. Andai dulu dia tamat pesantren, dia belajar fikih, kawaidul fikih, usul fikih, bahasa Arab, insya Allah dia nangkap. Tapi pelajaran itu sudah lama hilang, dipres menjadi satu PAI, pelajaran agama Islam, disingkat dengan PAI. Lapainya lah. Tak ada lagi tersisa di kepala. Sehingga dia payah dia mau mencerna akal.